Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dimudahkan untuk bisa bermajelis di tempat ini, di tempat yang mulia. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita ini adalah hamba-hamba Allah, manusia yang Allah ciptakan dengan tujuan. Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan ingatkan bahwa kita ini hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Naam. Ini perkara yang harus selalu kita ingat dan tidak boleh bosan. Ayat ini sering kita dengar, ayat ini sering dikaji, ayat ini sering dibaca. Tidak boleh seorang bosan. Karena ketika kita lupa dengan tujuan hidup, naam, dikhawatirkan jalan kita akan menyimpang. Dan di antara afat itu penyakit, penyakit penuntut ilmu adalah merasa bosan terhadap apa yang dipelajari berupa al-ilm wal-huda. Wah, saya sudah pernah mengkaji itu. Misalnya di dalam kajian ada pembahasan kitab Salasatil Usul. Saya sudah khatam 3 kali. Sehingga ketika berangkat pun dalam benak sudah terfikir, ya paling itu yang akan disampaikan. Atau sebuah kajian dengan tema hikmah penciptaan jin dan manusia, langsung terbersit, wah ini sudah jelas ini pembahasannya. Pembahasannya adalah tafsir ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam. Kalau itu ada pada diri seseorang, hendaknya dia mohon kepada Allah pertolongan agar dibuang itu, agar dihilangkan. Kebosanan, kejenuhan, dan itu bagian dari wasawis, waswas syaitan. Lanu kae temane wis biasa dibahas. Kitab kuwi wis rampung ping loro, ping telu, ping papat. Apalagi kalau itu muncul dari para penuntut ilmu, ndak boleh. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita renungkan. Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah, belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban siam, belum ada kewajiban haji. Ini semuanya ja'at mutaakhirah. Ini semuanya datang belakangan. Sholat lima waktu diwajibkan setelah Isra' Mi'raj. Nah, dikatakan pada tahun 10 Hijri, 10 apa? Kenabian. 10 kenabian. Saum Ramadan, zakatul fitr diwajibkan setelah hijrah, tahun kedua hijriah. Ibadah haji lebih belakangan lagi, diwajibkan pada tahun 9 hijriah. Ini syara'i', syariat-syariat ini, as-shalah, na'am, az-zakah, zakat dengan makna zakat yang di situ ada ansibah, ada nisabnya, ya. Kemudian siam, haji, ini semuanya datang mutaakhirah. Di tahun-tahun awal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah. Beliau mendakwahkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak pernah bosan Nabi alaihi salatu wasallam dengan tema ini. Didatangi manusia, kerumunan manusia, na'am, fisuq, di pasar, atau ketika mereka sedang berkumpul di Mina, atau di, na'am, ketika mereka berkumpul melakukan haji. Meskipun haji mereka sudah tercoreng dengan kesyirikan, tapi mereka masih ada asar, bekas-bekas peninggalan Nabi Ibrahim. Ijtama'u fi Mina, wa fi Muzdalifah, fi Arafah. Didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Manusia didatangi, baik mereka didatangi pribadi-pribadi atau jamaatan kelompok-kelompok, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Sederhana ma'asyiral muslimin, ya, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Jadi memang keberuntungan kita, kebahagiaan kita, ketinggian derajat seseorang itu di sini, ma'asyiral muslimin. Bagaimana di dalam kehidupannya dia mewujudkan tauhidullah, ibadatullahi wahdah. Dalam kehidupannya bagaimana dia mentauhidkan Allah subhanahu, mengesakan Allah dalam ibadah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah bilisanih, dengan lisannya. Kemudian meyakini dalam hatinya tentang makna kalimat itu. La ilaha, tidak ada ilah yang hak untuk diibadai, illallah, kecuali Allah. Kemudian dalam kehidupannya dia berusaha untuk betul-betul membuktikan dengan dia meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban apa namanya zakat, nisab-nisab belum dijelaskan, ya, ansibatul az-zakah, belum diwajibkan juga mada siam, belum diwajibkan haji. Itu dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, hendaknya kita senantiasa terus mengingat ini tujuan, tujuan hidup. Saya hidup untuk ini, bukan untuk yang lain. Saya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan sekali lagi saya ingatkan lagi, saya tekankan. Ada hal yang seringkali dibisikkan syaitan dalam jiwa kita, ikhwan. Kebosanan, ya, rasa malas terhadap thalabul ilmi, menuntut ilmu. Terlebih ketika yang dipelajari itu sesuatu yang dia anggap dia sudah tahu. Nah, bisa meremehkan temanya, bisa meremehkan gurunya, bisa meremehkan naam apa yang ada di sekitarnya. Tidak boleh, ma'asyiral muslimin, tidak boleh wa ikhwan. Apapun yang dipelajari, ya, dari agama itu adalah sesuatu yang besar. Apalagi itu adalah penjelasan tentang aqidah tauhid. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau orang sudah memuliakan ilmu, akan diberi taufik oleh Allah. Kalau seorang sudah memuliakan apa yang datang dari Nabi, Allah akan angkat derajatnya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini hal pertama yang perlu saya ingatkan, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadhil ibadat atau hadhil ibadah, ibadah ini, ya, tidak mungkin kita lakukan dengan baik kecuali melalui jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hakikat yang harus selalu diingat oleh seluruh manusia, terlebih ahlus sunnah. Saya hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Baik. Lalu bagaimana saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Walhamdulillah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yusahhil wa yuyassir, memudahkan kita semuanya, ya, dengan diutusnya para nabi dan rasul untuk menjelaskan bagaimana seorang beribadah kepada Allah. Dari rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai Allah utus nabi dan rasul yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus semua nabi, semua rasul dari awal sampai akhir untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada setiap umat utusan-utusan kami, rasul-rasul kami. Untuk apa diutus oleh Allah Subhanahu? Untuk menjelaskan kepada manusia, untuk memerintahkan kepada manusia. An ya'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibu taghut, dan tinggalkanlah apa? Peribadatan kepada selain Allah. Ibadat ghairillah. Berarti ada kemudahan yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang dhaif ini tidak dibiarkan untuk mencari sendiri bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Tidak diperintahkan dan tidak dibebani untuk kita mencari jalan sendiri-sendiri. Tetapi Allah utus para nabi dan rasul. Maka tugas kita adalah mengikuti. Mudah. Di antara ucapan yang masyhur dari kalangan a'immatuna, dari imam-imam kita, mereka mengatakan, minallahi risalah wa ala rasul al-balagh wa alaina taslim. Risalah itu dari Allah. Agama itu dari Allah. Minallahi risal. Kemudian Allah utus para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Wa 'alal rasulil balagh. Dan tugas rasul adalah al-balagh, menyampaikan. Dan itulah yang dilakukan oleh nabi. Siang malam sampai beliau wafat. Beliau jelaskan syariat Allah, risalah Allah subhanahu. Beliau jelaskan bagaimana seorang itu mewujudkan hikmah diciptakannya jin dan manusia, yaitu ibadatullah subhanahu. Nah, tugas kita apa? Wa alaina taslim. Tugas kita hanya satu, yaitu apa? Taslim, tunduk, patuh. Ittiba', mengikuti. Kan mudah, ma'asyiral muslimin. Dan itu adalah kemudahan dari Allah subhanahu. Dan ini salah satu makna dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Di antara kemudahannya yaitu apa, ikhwan? Kita ini sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tinggal mengikuti. Ada taysir min Allah subhanah. Coba kalau masing-masing kita disuruh untuk mencari formula ibadah. 1000 kepala, berapa ide berarti? Kalau ada 1000 kepala, berapa ide? Hah? Belum tentu 1000 ide. Bisa jadi 1000000 ide. Karena masing-masing kepala urun 1000 ide. Jadilah 1000000, ikhwan. Nah, umat manusia itu. Baik. Wong kita yang satu kepala saja kadang banyak kan ngalor ngidul pikirannya. Nah, oh gini, oh enggak, gitu. Oh, gini saja. Nah. Dalam urusan duniawi contoh. Kita menghadapi suatu apa namanya? Nah. Atau misalnya mobil rusak itu aja lah. Mobil rusak itu diurut satu-satu. Oh, jangan-jangan ini karburatornya dicek. Oh, udu. Nek koyong ini panas biasanya. Ah, barangkali oli. Oh, kok enggak juga. Nah, kok panas ya? Nah. Baik, cari terus. Ya itu tadi, ikhwan. Karena dia mencari, karena dia berpikir, muncullah sekian banyak apa pendapat. Bagaimana seandainya agama itu seperti itu, masing-masing diperintahkan untuk mencari, masing-masing diperintahkan untuk berpendapat. Sulit, ma'asyiral muslimin. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, poin ini juga perlu untuk diingatkan kaum muslimin. Saya hidup di muka bumi ini untuk ibadah. Kemudian bagaimana saya beribadah dan mewujudkan perintah Allah ini, saya harus belajar peninggalan Nabi alaihi salatu wassalam. Warisan Nabi itu dipelajari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam syariat Islam, tolabul ilmi, menuntut ilmu itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, wajib bagi kita, ma'asyiral muslimin, punya azam menjadikan tolabul ilmi menjadi bagian hidup kita. Jangan dijadikan sebagai samben, mengisi waktu kosong. Tapi menuntut ilmu itu adalah program hidup, tugas hidup, wajib hukumnya. Harus berpikir, saya harus mencari waktu yang bisa saya menuntut ilmu, yang bisa saya mempelajari apa yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam min hadzal din, dari agama ini. Naam. Taib. Jangan sampai kita punya jawaban kalau diajak orang, "Mas ngaji, Afwan urung kober. Nah, jangan sampai muncul kalimat itu. Nah, ya. Jawab insya Allah. Nah, setelah itu berpikir. Berpikir. Nah, ya. Pak ono gawean akeh, piye carane iso mangkat. Nah, ya. Tapi kalau sejak awal setelahnya seperti itu, ono taklim mas. Wah, kita seminggu iki urung kober. Loh, kok gitu jawabannya? Jangan. Nah, insya Allah. Jangan jadikan kalimat urung kober ini menjadi jawaban kita. Abadan. Tidak ikhwan. Rasul menyebutkan dan memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dijadikan sebagai sebuah kewajiban dalam hidup. Talabul ilmi fariwatun ala kulli muslim. Kan jelas ikhwan. Nah, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Fariidhah. Hukumnya wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim. Naam. Jangan pula ada sampai kita berpikiran untuk berhenti di dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semakin banyak kita mendapatkan warisan Nabi, maka semakin banyak kita mendapatkan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan bahwasanya para Nabi dan Rasul atau para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Al-Afun, Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Wal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Para nabi, para rasul itu warisannya bukan emas dan juga bukan apa? Perak. Innama warrasul ilma. Tetapi yang diwariskan itu adalah apa? Ilmu. Apa kata nabi selanjutnya? Faman akhadahu faqad akhadha bi akhdhin wafirin. Siapa yang mengambil warisan nabi itu, sungguh dia telah mengambil sesuatu yang sangat besar. Dari sini pula hendaknya orang tua bersemangat untuk memotivasi putra-putranya untuk terus belajar, kamu semangat. Ketika mendapatkan putra-putranya ada kendo-kendo sedikit, coba dilihat, dipelajari kenapa kendo. Nah, mobil ada yang bunyi aja dicali kan, krek-krek-krek-krek-krek, kalau sing kendo ini. Dibuka, dicari, oh ini memang harus dikencengin. Nah, mobil. Nah ini anak kita, darah daging kita, keluarga kita. Kencangkan lagi, semangati lagi. Termasuk diri kita, ikhwan. Ketika kita lemah, ketika kita malas, ketika kita berkurang semangatnya, coba. Minta tolong pada Allah agar disembuhkan itu penyakit. Atau minta nasihat kepada orang yang antum anggap naam. Apa namanya, sejuk ketika antum dengar nasihatnya. Nah, ingat lagi betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, ya. Karena kita tidak mungkin beribadah kepada Allah dengan baik kecuali ketika kita mengikuti jalannya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Maka menuntut ilmu untuk mengetahui jalan yang diajarkan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang wajib, yang semestinya kita tempuh dan menjadi pekerjaan dalam hidup kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak mengapa saya sebutkan beberapa riwayat hadis tentang keutamaan belajar, menuntut ilmu, mengingatkan apa yang kita semuanya naam sudah sering dengar. Naam. Di antara sabda Nabi alaihi salatu wassalam adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi mengatakan afdalukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Demikian lafaz di dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis-hadis yang saya bawa dan saya baca adalah hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah. Nabi mengatakan afdalukum, yang paling afdolnya dari kalian, paling mulianya dari kalian, man ta'allamal Qur'ana, siapa yang mempelajari Al-Qur'an, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz khairukum, man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini diantara buah semangatnya para ulama. Lafadz yang datang dari Nabi ternyata, ya, beliau terkadang mengucapkan atau ada sabda beliau khairukum. Dalam lafadz yang lain beliau mengatakan afdolukum. Naam. Dan ini ma'asyiral muslimin bisa sampai kepada kita ini dengan lafadz-lafadz ini, diantaranya adalah semangat para ulama kita di dalam menuntut ilmu dan menyebarkan apa? Ilmu. Tidak bosan. Karena setiap majelis ilmu itu mesti akan ada faedah. Mungkin faedah kita lebih faham dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Lebih kokoh dari apa yang kita apa, fahami sebelumnya. Mungkin ada tambahan faedah. Belum lagi apa yang didapatkan dalam majelis ilmu berupa keutamaan. Turunnya sakinah, dikerumuni malaikat, diliputi rahmat Allah, disebut-sebut di hadapan malaikat Allah. Naam. Kembali pada hadis ini, afdalukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Seafdal-afdal kalian, seutama-utama kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini memotivasi kita untuk terus belajar ma'asyiral muslimin. Belajar Al-Quranul Karim, bagaimana membacanya dengan baik. Berusaha untuk menghafalkannya. Berusaha mengetahui maknanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Disebutkan pula dalam hadis yang lain tentang keutamaan ilmu. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, yang hadis ini masyhur dan sangat terkenal di kalangan para penuntut ilmu. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan padanya, yufaqqihu fiddin, sungguh Allah akan menjadikan dia faqih terhadap agama. Naam. Sejenak kita berhenti pada hadis ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan. Di sini kebaikan disebutkan naam secara umum, tidak dikhususkan kebaikan apa. Nabi tidak mengatakan man yuridillahu bihi khairad dunya atau man yuridillahu bi khairal akhirah atau man yuridillah khairan fi jasadih dan seterusnya, tidak dikhususkan. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, artinya ikhwan, semua kebaikan, kebaikan dunia masuk di dalamnya, kebaikan akhirat masuk di dalamnya, kebaikan jasad masuk di dalamnya, kebaikan ruh masuk di dalamnya, kebaikan qalb, hati masuk di dalamnya. Kebaikan harta, mal masuk di dalamnya. Kebaikan ahl, keluarga masuk di dalamnya. Kebaikan masyarakat masuk di dalamnya. Kebaikan lesan, kebaikan amalan badan, ya subhanallah. Ini hadis luar biasa, ikhwan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, ya. Seperti kita baca dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Naam, Nabi mengatakan, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Wa hadzal hadis kadzalika indal Bukhari wa Muslim. Hadis ini juga ada di dalam Sahih Bukhari dan juga ada dalam Sahih apa? Muslim. Sudah ini saja, ikhwan. Seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ini saja, hadis ini saja, sudah cukup untuk menjadikan seorang semangat untuk belajar, semangat untuk mendengarkan ilmu, semangat untuk menulis ilmu, semangat murojaah ilmu, semangat untuk memotivasi orang menuntut ilmu, dan tidak ragu-ragu tentang masa depan dirinya dan anak-anaknya, insya Allah berhusnudzon kepada Allah, masa depan yang gemilang. Karena akan dihadapkan kita dengan bisikan-bisikan syaitan, anakmu ngaji terus dino-dino sinau ngapalke hadis, ngapalke mbiyen ora kaya ngono sira, siliramu ora kaya ngono, saiki anakmu terus ngaji, kok masa depannya bagaimana? Itu bisikan syaitan. Dan itu ada pada masing-masing kita, sangat mungkin. Bisikan itu bisa datang dari setan jin atau setan apa? Manusia. Mungkin, oh enggak Ustaz, enggak ada di sini, enggak pernah bisikan gitu. Nah, tapi mungkin simbahnya atau tetangganya atau orang di jalan ketemu enggak tahu siapa. Mas putrane pinten? Putrane kali welas, wakih temen welas. Di mana belajarnya? Mondok namanya. Mondok namanya. Apa yang dipelajari namanya? Ya, kasihan anak-anakmu itu namanya. Mosok punya 12 anak mondok semua. Ya. Nah, terus nanti makan apa namanya? Baik. Yang tidak ada dalam hati kita ini, alhamdulillah seandainya memang demikian. Tapi yang namanya bisikan syaitan itu bisa dari syayatinul ins dan bisa dari syayatin apa? Al-jin. Naam. Wabillahi taufiq. Sehingga masyarakat muslimin, ketika bisikan itu ada, bantah dengan ini hadis. Naam. Jangan dengan debat. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu, ya jazakallahu khairan jenengan punya perhatian dengan saya. Alhamdulillah. Nah, saya sekolahkan anak saya semua di pondok, 12 anak itu, karena ingin saya yakin sabda Nabi ini. Nah, Rasul ngendika, "Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid-din." Ya mudah-mudahan harapan saya, Allah kabulkan dan saya juga nasihati panjenengan. Atau mungkin ini juga barangkali jadi hadiah untuk panjenengan. Betapa pentingnya kita untuk belajar agama. Barangkali dia berpikir juga nanti. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, seandainya hadis tentang keutamaan ilmu, dalil tentang keutamaan ilmu tidak ada kecuali hanya ini saja, man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid-din, ini sudah sangat cukup. Apalagi banyak sekali ma'asyiral muslimin hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan ilmu. Sangat banyak. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam penuh dengan keutamaan ilmu. Bahkan manusia yang pertama yang Allah ciptakan, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, Allah lebihkan, Allah muliakan atas malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ilm, dengan ilmu. Dan itu semuanya untuk mengingatkan kita betapa besarnya kemuliaan ilmu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah pun mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya yang Allah kehendaki untuk Allah ajarkan kepada Adam. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyebutnya. Mereka tidak mampu, ikhwan, karena tidak Allah beri ilmu itu. Mereka pun hanya bertasbih. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kita tidak tahu kecuali sebatas apa yang Engkau beritahu kami. Kemudian Allah pun perintahkan Nabi Adam untuk menyebut nama-nama itu, dan Allah sudah berikan ilmu itu. Maka tampaklah di situ, ikhwan, fadl al-ilm, keutamaan ilmu. Allah perintahkan malaikat-malaikat Allah untuk sujud, memberikan penghormatan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini tiga hal penting yang semuanya berkaitan, ikhwan. Yang pertama adalah kita mengingat bahwasanya hidup kita ini, ya, tidak ada tujuan lain kecuali mada beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikhwan, kita tidak bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mengikuti jalannya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa al-wasithah bainallahi wa baina ibadihi fi tabligh wa fi iblagh risalah. Karena beliau adalah perantara antara Allah dan hamba-hambanya untuk menyampaikan risalahnya Allah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dengan benar, kecuali melalui jalannya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwan yang ketiga, kita tidak mungkin mengenal jalannya Nabi alaihi salatu wassalam kecuali dengan kita menuntut ilmu, belajar Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihi kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kedua hal itu adalah kitab Allah, kitab Allah wa sunnati, dan sunnahku. Naam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah di dalam antum menuntut ilmu, bermajlis ilmu. Antum manfaatkan majlis-majlis yang ada, antum semangat. Jika perlu antum minta kepada asatidzah, pada orang-orang yang berilmu. Naam. Ustaz, ini sudah lama pembahasan sholat belum terbahas. Banyak orang-orang yang baru taklim ini. Nah, saya pun sudah mulai banyak lupa. Bahas lagi kitab tentang sifat sholat Nabi, Ustaz. Dibuka majelis pembahasan kitab sifat sholat Nabi. Naam. Ustaz, banyak ini orang-orang yang masih belum mengerti tentang syirik, syirik-syirik asghar dan seterusnya. Tolong dibaca lagi, Ustaz. Dibuka lagi. Nah, jadi semuanya bersemangat. Orang yang memiliki ilmu bersemangat menyampaikan. Orang yang tidak tahu bersemangat untuk bertanya. Dua jenis manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam ayat fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, pada orang yang berilmu, ulama, alim. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Di dalam ayat ini Allah membagi manusia menjadi dua, alim wa ghairi alim. Orang yang berilmu, yang tahu, dan orang yang tidak apa? Tahu. Dan Allah sebutkan kewajiban orang yang tidak tahu adalah mada? Soal, bertanya. Naam. Dan kewajiban orang yang berilmu adalah menyampaikan, menjelaskan, dan tidak menyembunyikan ilmu. Nah, dan yang menjadi salah satu sebab kenapa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in menjadi generasi yang terbaik. Karena ma'asyiral muslimin, muallimnya yaitu Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang yang paling bersemangat dan orang yang paling memberikan nasihat. Yang paling bersemangat menyampaikan ilmu. Tidak ada yang lebih semangat dari beliau alaihi salatu wasalam. Sementara para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain juga orang yang sangat bersemangat untuk bertanya. Klop. Nah, wabillahi taufik. Kalau salah satu dari ini tidak baik, ya akan ada yang pincang, kan demikian. Apalagi dua-duanya, yang punya ilmu menyembunyikan ilmu, yang tidak tahu merasa tahu, ah, repot ini namanya. Tidak semangat. Taib. Para sahabat adalah generasi yang terbaik. Dan mereka betul-betul mengamalkan ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebaliknya, Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling bersemangat. Ditambah orang yang paling fasih di dalam menjelaskan. Nah, maka semua sebab-sebab kebaikan itu Allah kumpulkan di dalam diri atau generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Maka itu menjadi salah satu sebab mereka menjadi generasi yang apa? Yang terbaik. Nah, sudah ya. Azan dulu nanti. Ba'dal azan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan bahwa di zaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kita melihat sebuah contoh yang semestinya selalu kita ingat dalam bab semangatnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in untuk menuntut ilmu, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, memperhatikan semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mereka betul-betul yakin bahwa mereka tidak mungkin bisa beribadah dengan baik kecuali dengan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di sisi lain kita mendapatkan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang sangat bersemangat di dalam yubayin linnas, menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah untuk mereka. Kita akan sebutkan sebuah contoh, semoga munasib. Kita sebutkan contoh ini fi hadhil ayyam al-mubarakah, di hari-hari ini, Asyhurul Hajj. Bulan Syawal adalah di antara bulan-bulan apa? Haji, yang Allah sebutkan al-hajju asyhuru ma'lumat. Ibadah haji itu adalah ibadah yang ditunaikan di bulan-bulan yang tertentu, yang telah ditentukan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari awal bulan apa? Dzulhijjah. Ini yang dimaksud dengan Asyhurul Hajj. ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, naam, dilakukan oleh beliau di akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam, yaitu pada tahun 10 apa? Hijriah. Dan setelah beliau haji selesai pulang ke Madinah, 81 hari ba'dal hajj, sesudah haji beliau wafat. Beliau wafat persis kurang lebih 81 hari setelah beliau menunaikan ibadah apa? Haji. Naam. Taib, kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Kemudian datang Nabi sebagai utusan Allah untuk menjelaskan berbagai macam ibadah yang dengannya kita akan dekat kepada Allah. Di antara ibadah itu adalah arkanu al-Islam, rukun-rukun Islam. Di antaranya adalah ibadah apa? Haji. Naam. Allah tidak hanya menurunkan ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait, wajib atas manusia untuk melakukan ibadah haji ke Baitullahil Haram untuk Allah. Tidak hanya menyebutkan kewajiban ibadah haji saja, tetapi Allah menugaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bagaimana melakukan ibadah apa? Haji. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berangkat melakukan ibadah haji, naam, dan itu adalah haji yang pertama bagi beliau ba'dal wujub dan yang terakhir, naam, di situ Nabi berpesan, di antara pesan-pesan beliau, lita'khudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Jangan dari yang lain. Karena akulah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk menjelaskan bagaimana ibadah kepada Allah. Maka Nabi berpesan, lita'khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Ini khitab ditujukan kepada seluruh para sahabat Nabi dan umat ini. Ada di situ Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Istri-istri Nabi semuanya ikut dalam haji wada, semuanya ikut. Naam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam jauh-jauh hari telah mengumumkan kepada kaum muslimin di seluruh penjuru, mengumumkan beliau haji di tahun itu. Fajtama'u, maka manusia pun berkumpul dari berbagai macam penjuru. Tercatat sekitar 100 ribu para sahabat haji bersama Nabi. Di situ Nabi alaihi salatu wasalam berpesan, yang pesan ini adalah prinsip dalam hidup. Apa itu? Mencontoh, mentauladani Nabi dan mengambil ilmu dari Nabi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lita'khudhu anni manasikakum." Ini menunjukkan semangat Nabi alaihi salatu wasallam, ya atau tidak? Semangat, beliau ingatkan prinsip hidup. Bagaimana seorang bisa beribadah? Ya dengan melihat Nabi. Bukan hanya beliau mengingatkan, beliau juga bersemangat untuk bagaimana para sahabat bisa melihat ibadah beliau alaihi salatu wassalam. Maka beliau selalu berusaha menampakkan diri beliau di hadapan para sahabat, menampakkan diri beliau. Bahkan ketika beliau tawaf, ya, beliau naik koswa, naik unta beliau, agar semua bisa melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam tawaf. Naam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di sepanjang perjalanan beliau, ikhwan, sepanjang perjalanan beliau dari Madinah sampai ke kota Mekah, sampai kembali lagi, itu semuanya adalah ilmu yang beliau ajarkan. Termasuk ketika beliau pulang. Ketika beliau pulang dari haji. Ini menunjukkan semangat beliau menjelaskan ilmu. Haji sudah selesai. Setelah itu pulang. di sebuah tempat yang bernama Rauha. Rauha itu tempat kurang lebih berjarak 72 km dari kota Madinah. Berarti sudah jauh dari kota Mekah, mendekat kota apa? Madinah. Nabi berjumpa dengan kaum muslimin, sekelompok kaum muslimin. Naam. Nabi bertanya kepada mereka, manil qawm, siapa kalian? Manil qawm, mereka menjawab, muslimun, kami muslimin. Waman anta, kemudian bertanya, balik bertanya, siapa engkau? Nabi mengatakan, ana Rasulullah, saya Rasulullah. Naam. Begitu mengetahui yang di hadapan beliau adalah Rasulullah, ada seorang wanita ketika itu membawa anaknya. Diangkat anaknya. Ya Rasulullah, ali hadza hajjun, sambil mengangkat anaknya. Ya Rasulullah, apakah anak ini ketika saya bawa untuk haji, dia dapat pahala? Yani boleh melakukan ibadah haji dengan saya membawa anak. Ali hadza hajjun, kata Nabi, na'am walaki ajr. Iya, dan kamu dapat pahala. Semangat para sahabat bertanya, ikhwan. Tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan semangat Nabi di dalam menjelaskan ilmu. Siapa yang membaca perjalanan ibadah haji Nabi, min awalih, dari awalnya sampai akhirnya, dia akan mendapatkan bahwa beliau betul-betul orang yang sangat bersemangat dalam menjelaskan bagaimana seorang beribadah kepada Allah. Dalam perjalanan beliau dari Muzdalifah menuju Mina, setelah mabit di Muzdalifah, beliau naik onta, ya, berjalan menuju Mina. Dalam perjalanan itu beliau perintahkan Ibnu Abbas untuk mengambil kerikil-kerikil untuk melempar jumrah. Maka Ibnu Abbas mengambil kerikil-kerikil sesuai dengan perintah Nabi. 7 butir hasa, kerikil. Kecil ukurannya seperti kotoran kambing. Lebih besar sedikit, muhim, kecil ukurannya. Seperti ruas jari seperti ini, lebih kecil lagi. 7 butir batu-batu itu beliau bolak-balikkan di tangan beliau. Nah, disaksikan oleh para sahabat. Dan gerakan yang seperti ini, ikhwan, ya, setelah diambilkan batu-batu itu, sekaligus ada contohnya, ini semakin jelas di dalam memberikan apa? Bayan. Nabi mengatakan, amsala hadza farmu. Dengan batu-batu seukuran inilah hendaknya kalian melempar jumrah. Luar biasa, ikhwan. Nabi tidak tinggal diam begitu saja, membiarkan manusia untuk mencari batu-batu seenaknya, tidak. Tapi beliau memberikan batasan penjelasan. Dan itu dengan penjelasan yang demikian jelas. Kejadiannya dihafal. Nah, para sahabat itu terbayang kalau sudah mengingat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memerintahkan Ibnu Abbas mengambil kerikil-kerikil. Kemudian kerikil-kerikil itu yuqallibuha, dibolak-balikkan di tangan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, amsala hadza farmu, dengan batu-batu seukuran inilah hendaknya kalian melempar. Wa iyyakum wal ghulu, dan hati-hatilah kalian, jauhilah dari ghulu, melampaui apa? Batas fiddin dalam agama. Wa iyyakum wal ghulu, kata Nabi. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu, karena sungguh umat-umat sebelum kalian Allah binasakan. Mereka binasa dengan sebab apa? Hulu, melampaui batas. Contoh lagi. Semangat Nabi di dalam menjelaskan apa? Kaifiyatul ibadah, bagaimana ibadah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu perjalanan beliau untuk melempar jumrah pada tanggal 10. Di tanggal 10, ya, amalan yang dilakukan oleh ibadah oleh para jamaah haji secara urut yang pertama adalah romyu jamratul aqabah, melempar jumrah apa? Aqabah. Kemudian yang kedua adalah an-nahr, menyembelih atau naam, menahr. Kemudian yang ketiga adalah halq, menggundul atau apa? Mencukur rata. Kemudian setelah itu tawaf dan sa'i. Ini amalan yang dilakukan pada tanggal berapa? 10. Yaumul Id, Yaumun Nahr. Secara urut seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika beliau dari Muzdalifah menuju ke Mina, beliau mengambil kerikil-kerikil tadi, kemudian beliau awali dengan melempar jumrah Aqabah. Setelah melempar jumrah Aqabah, beliau menyembelih 63 ekor unta beliau. Beliau membawa 100 ekor. 63 ekor beliau nahar sendiri, 37 ekor beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menahar. Naam. Setelah nahar, beliau kemudian menggundul kepala beliau. Taib, setelah menggundul kepala beliau, beliau menuju ke Mekah untuk tawaf. Tawaf apa? Ifadah. Jadi urutannya seperti itu, ya, melempar jumrah, menyembelih, menggundul atau mencukur dengan rata, kemudian tawaf, dilanjutkan dengan apa? Sa'i. Yang ingin kita sebutkan di sini, ikhwan, ketika haji wada, ternyata para sahabat, ya, ada yang melempar jumrah dulu seperti Nabi alaihi salatu wasallam, ada yang datang ke Mekah dulu tawaf dulu. Subhanallah, ada yang tawaf dulu, ada yang apa namanya menggundul dulu, ada yang menyembelih dulu, terbolak-balik. Dan itu terjadi, ikhwan, karena padatnya luar biasa. Nah, di situ para sahabat yang merasa berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, sa'alu, bertanya Nabi alaihi salatu wassalam. Bertanya kepada Nabi. Yang kalau Nabi meluruskan dan memerintahkan untuk apa? Mengulangi, akan diulangi. Sebagaimana antum tahu kisah sahabat yang sholatnya salah, kan demikian. Nabi di masjid, datang orang sholat, setelah selesai sholat, Nabi perintahkan untuk mengulangi lagi. Irji fasholli fa innaka lam tusholli. Ini juga menunjukkan perhatian beliau. Luar biasa, ikhwan. Diperhatikan sejak awal sampai akhir sholat loh. Nah, diulangi lagi, awal sampai akhir perhatikan lagi. Perhatikan lagi. Sampai 3 kali. Sabarnya luar biasa. Nah, para sahabat pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya terlanjur tawaf dulu. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya menyembelih dulu. Ya Rasulullah, saya menggundul kepala kemudian tawaf. Bolak-balik, subhanallah. Ada yang tawaf, kemudian gundul, kemudian menyembelih, kemudian melempar jumrah. Ada yang tawaf, kemudian melempar jumrah, kemudian bolak-balik. Tidak sesuai dengan apa? Apa yang ternyata Nabi lakukan secara urut tadi. Di situ Nabi menjawab, ikhwan. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat, banyak yang bertanya ketika itu. Jawaban Nabi, la haraj, la haraj, la haraj. Tidak mengapa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Artinya boleh. Nah, ini juga merupakan contoh semangat para sahabat dalam bertanya satu sisi, dan contoh semangat Nabi di dalam apa? Menjelaskan ilmu. Dan dari kisah ini menunjukkan bahwasanya amaliyah pada tanggal 10, ya, Dzulhijjah, Yaumun Nahr, bagi hujjaj, orang-orang yang melakukan haji ke Baitullahil Haram, boleh bagi dia untuk apa namanya tidak urut. Nah, meskipun yang afdol tentunya urut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hadza min at-taysir, dan ini termasuk di antara taysir, kemudahan. Nah, karena manusia yang jumlahnya banyak ini bisa terpecah. Ada yang datang ke Mekah dulu untuk tawaf, ya. Ada yang datang ke Mina untuk melempar apa? Jumrah. Ada yang datang dulu ke Majzar untuk apa namanya? Menyembelih. Ada yang datang ke tukang cukur dulu halak untuk menggundul. Mana yang paling mudah bagi dia? Nah, belum lempar jumrah, belum tawaf, ya, belum sa'i, belum menyembelih, gundul dulu. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh, ini untuk amalan hari itu. Nah, tapi kalau umroh enggak boleh loh, ya. Nah, datang umroh pertama kali gundul, setelah gundul sa'i, setelah sa'i tawaf. Ya, enggak benar ini. Nah, harus urut. Ihram, tawaf, sa'i, baru apa? Gundul. Tapi untuk amalan itu, pada tanggal 10, Dzulhijjah, maka dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwasanya amaliyah pada hari itu boleh ditakdim, boleh pula ditakhir, dan ini merupakan taisir kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini barangkali sedikit yang bisa kita ingatkan pada majelis ini. Semoga kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ingat tentang tujuan hidup kita ini. Dan juga semoga kita juga diingatkan oleh Allah dan dikokohkan hati kita bahwa jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan yang menjamin kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, sehingga mendorong dan memotivasi kita untuk terus belajar menuntut ilmu, tidak bosan, tidak putus asa, tidak tergoda dengan wasawis. Naam. Dan juga ma'asyiral muslimin, penting untuk kita senantiasa mengingat bagaimana dulu para sahabat meraih kemuliaan menjadi generasi yang terbaik. Di antara sebabnya adalah semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Hadza wallahu alam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.